Kenapa Pondok Salafi tidak mengajarkan Pancasila? Pancasila sudah terkandung dalam agama Islam secara lengkap. Persatuan ada dalam kitab Tauhid. Ketuhanan Yang Maha Esa ada dalam kitab Tauhid. Persatuan sedang kita bahas hari ini. Ini kan Pancasila juga, Masya Allah. Permusyawaratan rakyat sudah dibahas dalam Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Apa lagi? Khamilin a'azakum Allah. Walhamdulillah. Tidak ada, saya yakin, ajaran-ajaran agama lain yang menjabarkan dengan tepat apa yang ada dalam butir-butir Pancasila itu kecuali muslimin. Tuhan Yang Maha Esa, tapi tiga, enggak tepat. Tapi Islam tepat. Tuhan Yang Maha Esa benar-benar Maha Esa. Barakallahu fikum.